Wa minha diantaranya, masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa minha diantaranya. Diantara apa ini? Diantara hukum fa'il. Annahu yajibu ta'nitul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madi. Hukumnya bahwasannya wajib dikasih tanda ta'nits fi'ilnya dengan tak yang disukun pada akhir madi. Paham? Misalnya kalau doroba menjadi dorobat. Kotala menjadi kotalat. Mana'a dahaba. Paham ini? Di akhir madi. Wabita ilmu doro'ah dengan tak mudoro'ah fi awalil mudori. Di awal ilmu dori. Misalnya yadribu. Jadinya apa? Hah? Apa? Yaktulu. Yajlisu. Hah? Yamna'u. Hah? Yaksilu. Yakhruju. Paham gak ini? Itu maksudnya. Tak. Kalau madi tak di akhir sukun. Kalau mudori tak di awal. Tentunya berharokat. Apa harokatnya? Sudah dirinci. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 6. Ya. Sudah tentu harokatnya kan? Makanya tidak dibilang harokatnya, karena ada rinciannya. Sudah kita pelajari, alhamdulillah. Ida kanal kapan ini? Kapan wajib? Ingat. Belum bilang wajib dikasih tak. Dikasih tak ta'nits. Fi'ilnya. Dengan tak yang tadi. Kapan? Dikasih garis bawahi. Ida kanal fa'ilu mu'annasan hakikian. Kalau fa'ilnya mu'annas hakiki. Allah. Paham gak ini? Kalau fa'ilnya mu'annas apa? Hakiki. Misalnya begini. Qala Muhammadun. Kalau saya ganti dengan Maryamu, antum bilang apa? Hah? Wajib atau boleh? Wajib. Kenapa dibilang wajib? Karena dia mu'anas hati. Paham gak ini? Qala Aliyun. Antum bilang qala Aliyun. Saya ganti Ali dengan As-Solah. Bilang apa? Hah? Apa? Qomat as-shalah wajib? Iya. Paham antum? Karena ini mu'anas apa ini? Tahu mu'anas itulah fungsinya dulu di buku dasar. Kita bagi mu'anas hakiki dan mu'anas apa? Majazi. Jadi, nanti walaupun fa'ilnya mu'anas, wajib gak dikasih tak? Lihat dulu. Dipaham ini? Lihat dulu. Dia tak mu'anas hakiki atau mu'anas apa? Majazi. Sudah tahu mu'anas hakiki atau majazi? Apa itu mu'anas hakiki? Afdal? Mu'anas hakiki itu apa? Ulang. Mu'anas hakiki apa? Bagaimana cara tahu itu betul-betul wanita? Ada kelaminnya. Alhamdulillah. Itu saya langsung saja. Mu'anas hakiki kalau ada kelamin wanitanya. Iya. Santai saja ini. Ilmu ini harus dijelaskan. Iya. Paham? Berarti kalau majazi abdan? Yang majazi? Tidak ada kelaminnya. Setelah diperiksa tidak ada. Seperti sholat. As-sholatu mu'anas? Mu'anas kan begitu. Tapi punya hakiki atau majazi? Majazi, karena tidak ada kelamin. Paham gak ini? Berarti yang baik-baik. Wajib belum bilang. Wajib dikasih tak tanis. Kalau mu'anasnya apa? Hakiki. Sudah? Jelas ini? Paham ini? Alhamdulillah. Nah, contoh. Qomat hindun watakumu hindun. Wajib itu. Tidak boleh tidak. Wajib itu karena hindun adalah mu'anas apa? hakiki. Kemudian kata beliau, wa yajuzu tarkut ta'i, boleh ditinggalkan taknya. Ndak antum kasih masuk taknya kapan? Inkanal fa'ilu majaziyat ta'nid. Satu, kalau fa'ilnya mu'annas majazing. Paham? Misalnya ini, sholat. As-sholatu mu'annas majazi. Boleh tum tinggalkan taknya. Pokoknya semua kata yang dianggap mu'annas, yang tidak ada kelaminnya, maka dia namanya mu'annas majazi. Dan boleh tidak pakai tak. Boleh juga pak. Perhatikan baik-baik ini. Jadi jangan heran. Dalam Al-Quran, dalam hadis, sebagiannya ada tak, di sebagian yang lain tidak. Tidak ada. Dipahami ini? Oh, berarti ini dia adalah mu'annas apa? Majazi. Dihukumi mu'annas. Paham? Tapi tidak punya apa? Kelamin mu'annas. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, nah, contoh, tola asyams. Lihat. Tola asyams. Boleh juga dikatakan apa? Tola asyams. Perhatian baik-baik. Kadang orang kadang salahkan. Kita ya. Kadang salahkan. Karena dia apa? Tidak. Tidak tahu. Dia kira semua mu'annas wajib dikasih ta. Tidak. Lihat dulu. Mu'annas apa? Paham? Inilah dulu kenapa dari awal kita ajarkan. Ini mu'annas ada dua. Ada mu'annas majazi, ada mu'annas apa? Hakiki. Jelas ya? Alhamdulillah. Supaya di sini tidak kaget lagi. Wa makana solatuhum wa qawlihi ta'ala wa makana solatuhum indal baiti illa muka'an. Perhatikan itu. Solatuhum kan mu'annas. Tapi kana tidak dikasih tanda ta'nis. Seharusnya kan makanat solatuhum. Dipahami ini? Tapi tidak dikasih. Kan kana fi'il. Paham kan? Kana adalah apa? Fi'il, tapi tidak dikasih tanda ta'nis pada mu'annas setelahnya. Fa'ilnya. Apa jawabannya antum? Karena dia adalah mu'annas apa? Majazi. Jelas? Sudah ini? Alhamdulillah. Ya, nanti lagi ada tambahan di kotur nada. Kadang mu'annasnya hakiki. Kadang dia mu'annas hakiki. Tapi tidak. Tapi boleh ditinggalkan taknya. Boleh ditinggalkan. Ada saatnya nanti. Insya Allah dipahami ini. Ini dulu yang antum dalami. Kalau mu'annas hakiki, wajib. Kalau mu'annas majazi, boleh kasih, boleh juga tidak. Nanti di kotur nada insya Allah akan ditambah lagi dua keadaan. Mu'annas hakiki, ada saatnya boleh dikasih tak, boleh ditinggalkan tak. Mu'annas majazi, ada saatnya wajib dikasih tak. Kembalikan yang tadi. Paham ini? Tapi kapan kita mau ambil ini? Kotur nada, sabar sedikit. Yang penting ini dulu. Paham ini? Kan kita masih panjang perjalanan ini. Paham gak ini? Sabar. Supaya antum tahun depan masih betah. Alhamdulillah. Selesai. Wa hukmul mutsanna wal majmu jama' tashih hukmul mufrad. Masya Allah. Hukum isim mutsanna, maksudnya kalau mutsannanya mu'annas hakiki, mu'annas majazi, sama. Paham? Demikian hukum jama', tapi jama' di sini maksudnya jama' tashih. Jama' sahih. Tahu jama' sahih? Jama' sahih maksudnya jama' mudakar, salim, atau jama' mu'annas, salim. Kan itu jama' tashih namanya. Karena kalau sudah jama' taksir, sudah tidak sahih lagi. Karena sudah berubah bentuk mufradnya. Dipahami ini? Jama' sahih maksud beliau hukumul mufradi sama dengan hukum mufrad. Jelas? Kalau mu'annas hakiki wajib kasih tak. Kalau mu'annas majazi boleh tinggalkan tak, boleh juga dikasih. Paham gak ini? Paham gak ini? Saya antum mau bilang ini. Zainabani masukkan kola. Kolat Zainabani. Zainabatu masukkan kola. Kolat wajib atau boleh? Wajib atau boleh? Wajib atau boleh? Wajib. Karena dia mu'annas apa? Hakiki. Tapi as-salatu masukkan qomat. As-salatu. Bisa qoma as-salatu. Bisa juga apa? Qomat as-salatu. As-salatani. Paham gak ini? Iya. As-salawatu. Tadi as-salawatani ya. Sekarang as-salawatu. Qomat as-salawatu terus? Qoma as-salawatu. Boleh. Hukum musanna dan jamak sohi. Ingat-ingat. Jamak sohi. Maksudnya jamak sohi adalah jamak mudakar salim atau jamak manas? Salim. Jelas ini. Dua. Ya. Fattakulu qoma zaidani wa qoma zaiduna. Jamak sohi. Dan qomatil muslimatani wa qomatil muslimatu. Jamak sohi. Paham ini? Jamak sohi dibilang jamak sohi karena tidak berubah bentuk mufradnya. Wa amma jam'ut taksiri, adapun jamak taksir, ini jamak tidak sohi karena berubah bentuk apanya? Mufradnya. Fa hukmuhu hukmul majazi ta'nid. Perhatikan baik-baik. Nah, jamak taksir dia mau asalnya mudzakkar atau asalnya muannas? Perhatikan baik-baik. Jamak taksir. Asal mufradnya muannas atau siapa? Mudzakkar dihukumi rata menjadi jamak apa? Menjadi apa? Muannas majazi. Perhatikan baik-baik. Hunudun. Masukkan qala. Hunudun. Qalat hunudun. Boleh juga. Qala hunudun. Rusulun. Qalat rusulun. Qala rusulun. Paham? Jamak taksir dihukumi muannas majazi. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu antum lihat ini mufradnya apa, mudzakkar atau muannas. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Makanya dalam Al-Qur'an kadang dikatakan qalat rusuluhum. Kadang juga qala tanpa ta ta'nis. Kenapa? Kenapa? Karena jamak taksir melihat lafaz, tidak lihat asal. Paham gak ini? Jamak taksir, khusus jamak taksir, kita tidak periksa lagi kelamin atau tidaknya. Karena semua jamak taksir dihukumi lafadznya mu'annas majazi. Berarti yang baik-baik Pak Eda, seluruh jamak taksir dihukumi siapa? Dihukumi apa lafadznya? Mu'annas majazi. Perhatikan baik-baik. Paham kan? Artinya antum boleh kasih tahu, boleh juga ti? Tidak. Paham? Misalnya antum dapat kata rijalun. Rijalun. Antum bisa bilang apa? Dorobat rijalun. Bila bisa juga apa? Dorobat rijalun. Paham gak ini? Paham gak ini? Garis bawahi. Wa amma jam'u taksir, adapun jamu anas salim, jamu mudzakkar salim kan beda. Jamu mudzakkar salim dihukumi mudzakkar, jamu muannas salim dihukumi muannas. Kalau jamu taksir semuanya dihukumi apa? Dihukumi apa? Muannas majazi. Perhatikan baik-baik. Lihat qoma taqulu, antum katakan qomar rijalu, qomatir rijalu, qomal hunudu wa qomatil hunudu. Perhatikan baik-baik. Padahal kalau antum lihat ar-rijal laki-laki, hunud wanita. Tapi kan lafadznya yang dilihat, bukan lagi asalnya. Pak Mubar, Ahmad, Bual, paham? Muna, paham? Muna, paham? Betul. Tidak main-main. Selesai, selesai. Alhamdulillah. Terkait dengan tak tanisnya. Wa minha, diantaranya, diantara apanya ini? Diantara apanya ini? Hukum fa'il, tapi dikasih judul di situ. Ahkamul fa'il ma'al maf'ul. Hukum fa'il bersama apa? Maf'ulnya. Kan kadang fi'il itu butuh apa? Maf'ul. Kapan fi'il butuh maf'ul? Kapan fi'il butuh maf'ul? Kalau dia adalah fi'il, muta'addi. Ini agak luas kita jelaskan, karena memang sudah kita tahu. Fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Sekarang kalau fi'ilnya lazim, fi'ilnya muta'addi. Ini pembahasannya. Hukum fa'il bersama apa? Maf'ul. Maksudnya jika fi'ilnya muta'addi. Paham kan? Jika fi'ilnya apa? Muta'addi. Apa minha? Di antaranya. Annal asla fihi ayyaliya fi'ilahu. Thumma yudhkar al-maf'ulu. Asalnya dia yali. Terletak fi'ilahu setelah fi'ilnya. Asalnya ayyaliya, dia terletak setelah. Yali artinya terletak setelah. Fi'ilahu fi'ilnya. Thumma yudhkar al-maf'ul. Kemudian disebutkan apanya? mafulnya. Susunan asal, ingat saudara, ini asal. Ya, asal susunan pertama, ya. Susunan pertama untuk fa'il. Paham ini? Dilihat dari maf'ulnya. Asalnya fi'il, setelah itu fa'il, setelah itu apa? Maf'ul. Ini asal. Asal. Contoh, doroba Zaidun kalban. Ini asal. Doroba Zaidun kalban. Paham gak ini asal? Paham ini asal? Dipahami dulu asalnya ini. Al-annal asla fihi, bahwasanya asal padanya, yaitu pada susunan fi'il, fa'il dan maf'ul, ayyay ayyaliya fi'ilahu, dia terletak langsung setelah fi'ilnya, thumma yuzkar al-maf'ul, setelah itu disebutkan siapa? Maf'ulnya. Nah, contoh, wa warisa Sulaimanu Dauda. Lihat, wa warisa Sulaimanu Dauda. Mana fa'il? Ha? Mana maf'ul? Mana maf'ul? Ha? Sang, kalau antum sudah hafal ini, ya, kata beliau wa qad yata'akhkhar al-fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu. Kadang fa'ilnya diakhirkan dan maf'ulnya dikedepankan. Ha. Berarti sekarang, lihat baik-baik susunan kedua. Susunan kedua, fi'il, maf'ul, fa'il. Paham, paham? Susunan kedua sekarang. Tapi sebenarnya, nggak enak kasih paham. Paham yang ini tadi ya, paham ya? Harus paham ini, karena kita akan masuk di posisi yang sulit ini. Kadang susunannya maf'ul di depan, fa'ilnya diakhirkan. Dan ini terbagi dua. Ada yang jawazan, boleh-boleh saja. Ada yang wujuban, wajib dia berada di belakang, gak boleh di depan. Paham gak ini? Kita akan masuk di posisi sulit ini, antum harus sabar. Kalau cepat pemahaman, memahaminya, alhamdulillah, paham. Kalau lambat, jangan malu bilang belum paham. Jangan malu. Iya? Biar targetnya, biar jadi 40 kali pertemuan, tidak masalah. Yang penting apa? Paham. Jawazan, kadang boleh. Kalau tidak wajib. Boleh kapan? Boleh kapan? Kalau tidak wajib, berarti kita butuh membahas yang wajib. Dipaham ini? Jangan dulu yang boleh. Wawujuban, lihat pertama tadi jawazan. Lihat kita baca contohnya. Walakode ja'a ala fir'auna an-nuduru. Jangan dulu lihat di ayat. Kita contohkan saja itu tadi. Ayat sebentar akan dipahami. Lihat, doroba Zaidun kalban. Doroba Zaidun kalban. Boleh kita bilang doroba kalban Zaidun. Boleh, tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan. Paham ini? Doroba Zaidun kalban, boleh. Doroba kalban Zaidun. Artinya tetap sama. Zaid memukul anjing. Paham? Paham? Sama dengan ayat. Walakode ja'a ala ala makulumbi. Fir'auna mudhafun ilai. Ala mudhaf. Fir'auna mudhafun ilai. Yang menjadi makulumbinya ala. An-nuduru. An-nuduru apa irobnya? Fa'il. Boleh kita bilang. Walakode ja'a an-nuduru ala fir'aun. Sungguh peringatan telah datang kepada pengikutnya Fir'aun. Paham gak itu? Paham? Itu namanya apa? Boleh, tidak wajib. Paham gak ini? Tidak wajib. Apa artinya itu? Apa artinya Boleh. Boleh. Sekarang kita akan membahas yang wajib. Beliau jelaskan kepada kita dua. Beliau jelaskan kepada kita berapa? Dua. Wajib, dua saja dulu ya. Wajib. Ada dua posisinya yang wajib. Susunannya fi'il, maf'ul, kemudian apa? Fa'il. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Kapan? Perhatikan. Pertama, kalau maf'ulnya berupa dhamir. Dengar baik-baik. Jika maf'ulnya berupa dhamir, sementara fa'ilnya berupa dhahir. Apa saya bilang tadi? Kalau maf'ulnya berupa apa? Dhamir. Sementara fa'ilnya berupa apa? Dhahir. Dipahami ini? Saya contohkan dulu sebelum kita baca ayat. Sementara antum akan paham ayat. Dorobaka Zaidun. Dorobaka Zaidun. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Doroba Zaidun Iyaka. Iya kan? Doroba Zaidun Iyaka. Apa artinya ini? Zaid memukul kamu. Kan begitu. Tapi kan koedah sudah lewat bersama kita. Domir kapan bisa disambung? Tidak boleh dipisah. Domir kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Kecuali berapa masalah? Ini masuk enggak? Ini masuk enggak? Berarti boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Artinya kalau enggak boleh wajib di sini. Dan itu maksudnya. Jadi itu bahasa terkait dengan sebelumnya. Ditahan. Kan begini. Ini kan contoh. Doroba Zaidun Iyaka. Kan begitu seharusnya. Supaya fi'il, fa'il, maf'ul. Kan begitu. Tapi sekarang kita dihadapkan seperti ini. Doroba Zaidun Iyaka. Itu domi. Kapan bisa disambung? Tidak boleh dipisah. Kalau bisa disambung. Kecuali dalam berapa masalah? Dua masalah. Ini masuk enggak? Ya. Kalau tidak masuk berarti wajib disambung. Artinya kalau wajib disambung berarti wajib dia di mana? Wajib dia ada di mana? Wajib ada di mana? Di depan. Itulah dibilang wajib fi'il maf'ul fa'il. Kapan keadaan pertama? Apa keadaan pertama? Kalau maf'ulnya berupa dhamir, sementara fa'ilnya dhahir. Kalau dua-duanya dhamir, fa'ilnya dhamir, maf'ulnya dhamir, ya tetap juga dorobtuka. Ya kan? Ini salah satunya. Paham? Paham? Atau antum balik, maf'ulnya dhahir, fa'ilnya dhamir, ya otomatis tetap wajib di atas susunan asli. Perhatikan yang saya bilang tadi. Harus seperti itu baru wajib. Kalau maf'ulnya berupa apa? Dhamir, fa'ilnya berupa? Dhahir. Paham, Ubar? Kita baca ayat yang disebut oleh penulis. Lihat. Shagolatsna amwa wujubana. Wujuban contoh. Shagolatsna amwaluna. Mana fa'il? Dhahir atau dhamir? Hah? Dohir. Mana maf'ul? Nah. Dhamir atau dohir? Boleh enggak dipisah? Kita bilang shagolat amwaluna iyana. Boleh enggak? Enggak boleh. Wajib disambung. Karena koedah dhamir apa? Koedah dhamir apa? Kapan bisa disambung? Enggak boleh dipisah. Kecuali dua masa. Ini masuk atau tidak? Itu maksudnya. Ingat kembali pelajaran telah lewat. Bawa ke sini. Kalau antum tidak bawa ke sini, tidak akan mungkin paham. Paham gak ini? Ah, begitu juga nanti kalau antum ngajar. Harus bawa ke sini yang dulu. Masalah dhamir. Kalau tidak, tidak akan bisa dipahamkan orang kalau tidak bisa seperti ini. Paham? Paham? Paham, Ubar? Hah? Ingat kembali. Iya, artinya dia ini kena koedah dhamir. Kedua. Sekarang apa? Yang kedua. Kapan wajib susunannya fi'il, maf'ul, baru apa? Fi'il, maf'ul, baru apa? Paham? Jika pada fa'il atau jika fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Saya ulangi. Jika pada fa'il ada dhamir yang kembali kepada siapa? Maf'ul. Sudah? Mungkin sulit dibayangkan. Contoh dulu. Doroba. Kalban. Atau jangan doroba ya. Tidak apa-apa. Gula muhu. Doroba kalban gula muhu. Doroba kalban gula muhu. Mana fa'il? Gula muhu. Mana maf'ul? Kalban. Ini wajib susunnya begini. Tidak boleh antum balik. Kalau antum balik, pelanggaran besar. Kenapa wajib? Karena pada fa'il ada dhamir yang kembali kepada siapa? Maf'ul. Namanya dhamir itu kembali ke sebelumnya. Paham? Namanya dhamir kembali ke mana? Ke sebelumnya. Coba antum bilang begini. Doroba gula. Ini mohon maaf tulisannya buruk sekali. Doroba gulamuhu kalban. Doroba gulamuhu kalban. Hu kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Antum mau bilang kembali ke kalban, boleh enggak? Boleh enggak? Namanya dhamir, enggak mungkin kembali ke setelahnya. Pasti ya kembali ke mana? Sebelumnya. Berarti enggak boleh. Kalau ini enggak boleh, berarti harus apa? Wajib dia di depan. Supaya apa? Supaya enggak pelanggaran. Kalau antum begini, doroba gulamuhu kalban, kartu merah antum. Salah besar. Dibaham ini, darurat mami baru boleh. Kalau tidak darurat, tidak dibolehkan dalam bahasa Arab. Paham kan? Karena dhamir tidak pernah kembali ke mana? Setelahnya. Selalu dia kembali kepada siapa? Sebelumnya. Dipaham kan? Kan namanya kata ganti. Pasti dia kembali ke mana? Sebelumnya dia gantikan, bukan nanti setelahnya. Dipaham ini? Maka supaya tidak melanggar, arti akhirnya wajib dia di mana? Wajib dia di depan. Mendahului apanya? Fa'ilnya. Sudah paham susunan kedua? Paham ini susunan kedua? Ada lagi masalah yang sebentar kita akan pikirkan ini. Paham dulu ini? Paham? Kita baca ayat. Kan itu contoh nyata. Contoh ini, kita baca ayat. Insya Allah antum akan paham ini ayat. Lihat. Wanah contoh wa idzi batala ibrahima rabbuhu. Mana fa'il? Mana maf'ul? Ibrahim. Boleh enggak dibilang wa idzi batala rabbuhu ibrahima? Ya. Boleh enggak? Ya. Boleh enggak? Ya. Hah? Ya. Hah? Ya. Kalau ada yang berkata begitu? Ya. Salah. Apa dia bilang tadi? Ya. Hah? Oh ya. Enggak boleh. Dipaham ini? Kenapa? Karena mengharuskan dhamir kembali ke mana? Ke belakangnya, setelahnya. Secara kedudukan dan secara mahalnya. Jelas berarti? Dua saja dulu, alhamdulillah. Paham ini? Dua. Ingat, kita terbatas pada buku dulu. Yang penting itu paham ini. Alhamdulillah. Paham dua yang wajib. Ingat penulis Al-Hattab rahimahullahu taala hanya bawakan bentuk contoh. Dibilang hanya bawakan dalam bentuk apa? Contoh. Dipahami ini? Dalam contoh itu ada sesuatu yang belum ingin sampaikan kepada kita. Paham? Alhamdulillah. Selesai. Susunan ketiga. Hapus. Di sini ya, di sini. Susunan ketiga. Berarti baik-baik susunan ketiga. Masalah lagi ini. Tadi berarti apa? Selain dua ini. Selain dua ini. Berarti apa? Jawazan. Itu maksudnya. Selain dua itu tadi. Jawazan. Wa qad yataqaddamu al-maf'ul 'ala al-fi'l wal fa'il. Allah, ini lagi. Lebih jauh lagi. Kadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'il. Artinya sekarang begini susunannya. Maf'ul terus fi'il fa'il. Dan ini terakhir susunannya. Kan tidak akan mungkin bisa maf'ul fa'il fi'il. Tidak bisa. Kan namanya fa'il harus di mana? Setelah fi'il. Dipahami ini? Ini susunan terakhirnya ini. Maf'ul fi'il fa'il. Juga dia terbagi dua. Bisa jawab zan, bisa juga apa? Wujuban. Paham? Jawazan ini daraba zaidun kalban. Boleh antum bilang kalban daraba zaidun. Kalban daraba zaidun. Boleh. Boleh. Daraba zaidun kalban. Boleh. Daraba kalban zaidun. Boleh. Kalban daraba zaidun. Boleh. Paham Ubat? Boleh. Apa yang enggak boleh? Apa yang wajib? Maf'ul, fi'il, fa'il. Kita lihat. Baca dulu. Nah, jawazan. Bisa terbagi dua. Dia jawazan. Boleh. Nah, contoh. Fariqon kadabu. Wa fariqon yakutulun. Fariqon itu maf'ulun bi. Maf'ulun bi awal. Kadabu, fi'il. Fi'il dan fa'il. Karena waw jama'ah adalah siapa? Waw jama'ah adalah siapa? Fa'il. Dipahami ini? Sama juga wa fariqon yaqtulun. Asalnya wa yaqtuluna fariqo. Sama juga dengan pertama tadi. Wa kadzabu fariqon wa yaqtuluna fariqo. Paham enggak ini? Boleh. Wa wujuban satu tempat saja yang penulis akan bilang sama antum. Wujuban satu tempat. Maf'ulun bi wajib di depan. Kapan? Kalau maf'ulun bi-nya berupa isim istifham, selesai masalah, mudah sekali. Mudah kan? Kalau maf'ulun bi-nya berupa siapa? Berupa siapa? Hah? Berupa isim istifham. Begini. Asalnya begini. Iya. Dorokta man. Ini man siapa? Man ini siapa? Kan maf'ulun bi. Seharusnya kan bilangnya dorobta man. Ya. Yang kamu pukul siapa? Iya kan? Kan begitu susunannya. Tapi namanya kata tanya tidak akan mungkin berada di belakang. Dia selalu di mana? Di depan. Selamanya terdepan dia. Dipahami ini? Jadi kalimatnya harusnya yang benarnya apa? Man dorobta. Paham? Padahal man sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bi wajib di depan. Sudah paham? Dipaham? Kalau ada isim istifham sebagai maf'ulun bi, maka wajib dia di mana? Di depan. Tidak boleh sama sekali diletakkan di belakang. Karena namanya kata tanya harus di depan. Paham gak ini? Iya? Tidak mungkin antum bilang makan siapa? Apa artinya? Makan siapa? Pasti bilangnya apa? Siapa yang makan? Iya kan? Kalau makan siapa? Ya mubar mau dimakan. Paham kan? Paham kan? Jadi namanya kata tanya selalu di mana? Di mana? Ingat sekali. Ingat baik-baik. Nah contoh. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Lihat asli katanya itu sebenarnya. Fatungkiruna ayya ayatillah. Dipahami ini? Tapi karena ayya adalah isim istifham, maka wajib di mana? Berada di depan. Kenapa? Li'anna ismal istifhami lahu sodrul kalam. Karena isim istifham memiliki hak di awal kalam. Paham munamu buton? Cepat sekali dia buka setelahnya. lihat dulu ini yang saya baca. Betul-betul. Yeah. Karena isim istifham itu apa? Lahu, maksudnya lahu al-haq, punya hak. Paham ini? Ya. Yeah. Karena lahu itu artinya hak. Sama yang bilang li, ini punyaku, maksudnya hakki. Paham ini? Ini hakku. Sama, lahu maksudnya dia punya hak. Sodrul kalam berada di mana? Di sodr. Apa artinya sodr? Di depan kalimat. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Setelah itu babul maf'uli ladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'uli yang tidak disebutkan fa'ilnya, kita akhirkan di pertemuan akan datang. Murojaah dari mana ke mana? Sedikit sekali berarti. Hanya fa'il? Hah? Yang kita ambil pekan ini apa? Oh, isim mausul. Al. Ha, mulai dari situ. Mulai dari al, isim mausul sampai mana? Sampai yang tadi. Niat baik-baik, hari Sabtu. Enggak apa-apa kita enggak belajar. Yang penting murojaah.